lo ingat lo duga sepida mau balik bulan ngajak beli di pesisi sano garang legu iraga pedaduan. Pandane lo dadi janger beli ditu dadi kecak beli sing modaya nejani ilu gelahang anak ngapung beli nakong ilu buli pidah. Cari yang lain beli ini dan lo masam nanging isengi nejani lo manis walau memanasi. Kapening beli ane ibidan subekar utang beli singi dayang sawire beli subemo pajeng ngapung beli nantong kilo buli bidan subemo akan lasari yang lain beli iki dan lo masak nanging isengi nejani lo manis walau memanasi ngapung beli. Cari yang lain beli ibu dan lo masak.